Ku rasakan salah langkahku, ku rasakan salah inginku. Sulit ku hempas bayanganmu, sulit ku hapus kegalauan. I'm not the only one.